ya, bo. Tapi bo adalah huruf lidah, ya, huruf lidah, ya, sehingga tidak ada andil dari bibir. Itu lidah ujungnya dengan tempat tumbuh gigi seri atas, tempat tumbuhnya tempelkan, kemudian dorong suaranya ke langit-langit atas, ya, sehingga akan tebal bunyinya, bo, ya, bo, seperti itu. Dan sifat yang lainnya itu jahar, tertahan nafasnya. Demikian pula syiddah, tertahan suaranya. Kita baca. Dan sifat-sifat ini ya lebih nampak ketika di sukun, ya, ketika di sukun. Karena bo dia pula memiliki sifat yang lebih istimewa, yaitu yang tidak didapati pada huruf yang lain, itu sifat qalqalah, ya, abo. Baik. Tidak ada pada huruf yang lain. Baik. Itu sifat yang tersendiri, yang tidak memiliki lawan. Qalqalah. Kita baca, ya, ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi seri atas ditempelkan, ya, kemudian ditekan suaranya ke langit atas, tidak langsung keluar. Bo, ha, bo, ma, ha, bo, ma, sha, bo, a, sha, bo, a, sha, sa, bo, ha, sa, bo, ha, ba, bo, ha, ba, bo, ho, bo, ya, ho, bo, ya, ho, ro, za, ho, ro, za, na, sha, bo, na, sha, bo, wa, sa, bo, wa, sa, bo, ta, ya, ta, ya, ha, so, da, ha, so, da, bo, ba, bo, bo, ba, bo, ta, za, ta, za, bo, ha, na, bo, ha, na, bo, ro, a, bo, ro, a, ho, bo, ro, ho, bo, ro, bo, ma, sa, bo, ma, sa, bo, ba, ja, bo, ba, ja, bo, ya, bo, bo, ya, bo, bo, la, ha, bo, la, ha, ho, la, bo, ho, la, bo, a, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, ja, ha, ho, da, za, ro, za, da, za, sa, sha, so, bo, bo, sa, sha, so, bo, bo, ka, la, ma, na, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya, wa, ha, a, ya. Ta za, po ha na, po ro ya fa fa la ha kha la fa a ba ta ta ya ha kha da za wa za sa sha so bo fa ka la ma na wa ha a ya. Tanya. Sudah terus belakang. Do. Ha fa ma. Ya fa a. Sa fa ha. Ha fa fa. Fa fa ya. Fa ra za. Na sha fa. Ma sa fa. Fa ya. Pendek bang. Kalau mau dilangsungkan bo ba bo. Jadi kalau satu-satu bo ba bo. Ini. Terus. Masih panjang. Yang pertama panjang semua. Tapi satu-satu atau disambungkan. Pohana, ya. Pohana, jadi ininya sama. Pohana tidak pohana. Pokoknya. Di situ ada gelombang yang panjang. Atau satu-satu tadi. Pohana. Pohana. Selamat dengan satu-satu dibacanya. Atau tadi dilangsungkan tapi pendek semua. Contoh berikutnya. Dan diwakili yang di luar. sehingga po ya po dia bukan dari ujung gigi po pokoknya po ya kalau po itu ujung gigi tanya atau dengan pakai hamas ya sirat oh ya sirat tapi po memiliki sifat yang terbeda dengan yang lain itu qalqalah tanya ya siratal ladzina ba ataupun syababa seperti itu tanya. Dan yang lainnya al-muhim tadi dihindari untuk ba ba umpamanya ba dari bawah tapi ba ya ba di menjurus suaranya ke langit-langit atas sehingga terdengarnya beda antara po po ya po dengan po ya po ya, karena suaranya nabrak dulu ke langit-langit atas atau memantul dulu ke langit-langit atas. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab subhanallah insyaallah.